Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi di program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhir yang alhamdulillah dengan nikmatnya kita sudah sampai pada fasal yang membedakan antara sholatnya laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan juga kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Fahim, Pak Iwan, Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif, kita lanjutkan ya apa yang kita baca di pertemuan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Fa'idatun التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان وإن كان مباحا فمباحا فإذا tambahan informasi, tambahan penjelasan. Jadi sebelumnya nih kalau kita enggak review apa yang kita baca sebelumnya nih kurang nyambung. Jadi Imam Taqiyuddin al-Isni menambah informasi tentang tasbih dan juga tasfik. Tasbih itu adalah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sajul Kifli. Tasbih itu adalah bacaan tasbih bagi seorang makmum laki-laki kalau di dalam sholatnya dia menemukan ada kesalahan dari imam. Atau dia sholat sendiri, cuman dia melihat ada kondisi di mana orang tuh mesti dikasih tahu. Entah itu karena orang buta yang mau nyebur kali, atau ada orang yang ingin diserang orang oleh orang lain. Maka dia tasbih. Jadi lagi sholat, kalau dia menemukan ada yang salah, ada kekeliruan, maka tasbih itu laki-laki. Subhanallah. Nah perempuan, bedanya dengan perempuan, perempuan cukup dengan menepukkan tangannya saja. Jadi menepukannya itu adalah, ini udah dijelasin belum tasfiknya ya. Oh, nanti dijelasin. Jadi menepuknya itu tangan kanan dalamnya, telapak tangan kanan dalam menepuk bagian luar, telapak tangan bagian luar, tangan kirinya. Jadi itu bedanya laki-laki. Kan dijelaskan sebelumnya ada 4 perbedaan. Pertama, rukunya laki-laki itu terbuka. Tangan siksikunya berada jauh daripada perutnya ketika ruku dan sujud. Begitu juga perutnya. Perutnya tidak boleh menempel dengan pahanya ketika sujud. Sedangkan perempuan mestinya nempel. Sunnahnya nempel. Karena dia itu adalah orang yang mestinya tertutup begitu. Itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga perbedaan laki-laki dan perempuan dalam salat itu ya jahar. Perempuan tuh laki-laki tuh mengeraskan suaranya di tempat-tempat yang memang mesti dikeraskan suaranya, yaitu salat subuh, 2 rakaat pertama salat maghrib dan isya, dan salat-salat malam kan ya. Itu salat yang dikeraskan. Sedangkan perempuan tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak dianjurkan mengeraskan suara. Lebih-lebih kalau ada laki-laki yang apa namanya laki-laki asing. Bahkan mengikuti pendapat ulama yang mengatakan aurat perempuan itu suara perempuan itu aurat, mengeraskan suara itu justru membatalkan sholat. Kalau ngikutin pendapat yang mengatakan suara perempuan itu aurat, sedangkan pendapat mazhab suara aurat suara perempuan itu bukan aurat. Kemudian yang keempat bedanya lagi apa? Yang tadi tasbih. Kalau ada sesuatu laki-laki bertasbih subhanallah sedangkan perempuan bertasbih. Ini ditambahin nama Imam Taqiyuddin Al-Sini informasinya. At-tasbihu wat-tasfiqu tab'un lil-munabbahi 'alaihi. Tasbih dan tasfiq itu adalah tambahan. Wat-tasfiq tab'un. Tasbih atau tasfiq tepuk tangan itu adalah koneksinya tidak stabil, jadi tunggu bentar. Sudah lama nih ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jagat hadir. Tasfik dan tasbih dan tasfik itu pengikut, mengikuti lil-munabbahi alaihi, mengikuti sesuatu yang diperingati. In kana tanbihu qurbah. Kalau sesuatu yang diperingati itu qurbah, adalah ibadah. Sesuatu yang bernilai ibadah, fatasbihu wa tasfiqu qurbatan. Maka tasbih dan juga tasfiq qurbatan itu juga jadi ibadah. Jadi taqarrub kepada Allah. Wa in kana mubahan fa mubahani. Kalau dia mubah maka mubah. Maksudnya apa nih? Jadi tasbih dan tasfik itu hukumnya sama seperti yang diperingati. Kalau kemudian ada imam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Itu kan salah tuh. Mestinya Ar-Rahmanirrahim dulu, baru Maliki Yaumiddin. Makmum yang sadar itu salah ngomong. Subhanallah. Nah subhanallahnya itu dikeluarkan untuk apa? Inzar untuk ngasih tahu imam bahwa Malik Yaumiddinnya kecepatan. Mestinya Ar-Rahmanirrahim dulu. Nah, Ar-Rahmanirrahim Malik Yaumiddin itu bacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah di dalam sholat itu kurubah ibadah. Makanya tasbih subhanallah itu juga jadi ibadah. Kalau dia perempuan tasbih, tasbihnya juga jadi ibadah. Kenapa? Karena yang diperingati daripada tasbihnya tersebut adalah ibadah, maka subhanallah dengan tasfiknya juga jadi ibadah. Tapi kalau yang diperingati wa in kana mubahan, yang diperingati itu sesuatu yang mubah, gitu. Fa mubahani, maka itu juga sesuatu yang mubah, gitu. Seperti orang memperingati orang lain dengan tasbih. Subhanallah, gitu. Subhanallah, anak kecil habis makan langsung, apa kalau bahasa orang sini langsung ngibrit, habis makan langsung ngibrit. Kata ibunya, subhanallah tong, minum dulu. Gitu. Subhanallahnya itu peringatan, tapi peringatannya buat apa? Buat minum, dan minum itu dalam masalah syariat bukan sesuatu kurbah, bukan kurbah. Tapi dia asul ibah, kan gitu. Dia sesuatu yang memang asalnya tuh hukumnya mubah. Maka tasbihnya itu pun hukumnya jadi mubah. Artinya tidak ada keharusan itu emak, itu bapak untuk mengucap subhanallah. Gitu. Kalau urusannya urusan mubah, tidak ada kesunahan ngomong subhanallah. Yang ngomong subhanallah jadi sunnah itu kalau urusannya kurubah begitu. Subhanallah toh. Baru beres sholat langsung main HP. Nah itu peringatan main HP setelah sholat itu jadi kurbah. Kenapa? Karena setelah sholat itu zikir itu kurbah, kan gitu. Zikir setelah sholat itu kurbah ibadah. Maka peringatan terhadap itu pun jadi ibadah. Subhanallahnya jadi ibadah gitu. Habis sholat zuhur anaknya langsung gak main lagi. Subhanallah. Lu tidur ngapa? Biar malam bisa sholat, kan gitu. Biar malam kagak ngantuk. Nah, itu tasbihnya untuk memperingati tidur, dan tidurnya itu bukan sesuatu ibadah. Maka tasbihnya pun jadi jadi mubah gitu. Itu maksudnya in kana at-tasbihu qurbatani, in kana at-tasbihu qurbataini, in kana at-tasbihu wa tasfiku qurbatani, gimana, in kana at-tanbihu qurbah fa at-tasbihu wa tasfiku qurbatan, wa in kana mubahan fa mubahan gitu. Itu maksudnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya Afif ya. Ahlan Pak Tomo Mulyono, assalamualaikum warahmatullahi. Balikpapan, menyimak di Balikpapan, mudah-mudahan bisa dengar ya. Papannya enggak kegedean, enggak nutupin bercandaan orang, bercandaan orang tua. Walau safaqa rajul wa sabbahatil mar'ah lam yadur. Tapi kalau kebalikannya nih, bedanya laki perempuan tuh kalau laki tasbih, perempuan tepuk tangan. Cuma ini dibeda. Lau safaqa rajul, kalau seandainya laki-lakinya tepuk tangan, dia enggak ngucap subhanallah wa sabbahatil mar'ah, dan perempuannya juga enggak tepuk tangan malah subhanallah gitu, lam yadur, itu tidak ada masalah. Jadi dibalik. Perempuan ngucap subhanallah, laki-laki tepuk tangan. Kalau laki-laki tepuk tangan dalam setiap kondisi sih enggak ada masalah. Tapi kalau perempuan yang ngucap subhanallah dengan catatan sebagaimana sebelumnya ya, ketika Imam Taqiyuddin Al-Isni membolehkan perempuan menjaharkan suara, mengeraskan suara, yaitu ketika dia jadi imam atau ketika jadi sholat sendirian, atau ketika sholat berjamaah laki perempuan semua di mana laki-lakinya tidak ada, maka dikeraskan suaranya, termasuk makmum kalau dengar imamnya salah, imam perempuan dia juga mengucap subhanallah, itu tidak ada masalah. Walakinnahu khilafus sunnah, akan tetapi dia menyelisih yang sunnah. Ini khilafus sunnah ini bahasanya, kalau bahasa usul lain namanya khilaful aula, menyelisih yang utama. Utamanya laki-laki itu tasbih, perempuan tasfik, begitu utamanya. Jangan dibalik. Tapi kalaupun dibalik ya enggak ada masalah, itu khilafus sunnah, khilaful aula. Khilaful aula atau khilafus sunnah itu adna darajatil karohah, level makruh paling tinggi, level makruh paling rendah gitu. Jadi, dan kalau kata Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Bahrul Muhit, Al-Bahrul Muhit, kitab Usul Ulama Syafi'i, Imam Az-Zarkashi mengatakan khilaful aula itu bukan kemakruhan. Makruh wal hukmu bihayalihi. Makruh dia hukum sendiri, khilafus sunnah itu hukum sendiri. Jadi khilafus sunnah itu untuk sesuatu yang ditinggalkan padahal itu dianjurkan. Tapi makruh itu untuk sesuatu yang dilarang gitu. Beda tuh khilafus sunnah sama makruh gitu. Jadi jangan disamain. Khilafus sunnah atau khilaful aula itu bukan kemakruhan. Makruh dengan khilafus sunnah beda. Kenapa? Karena makruh itu untuk sesuatu yang dilarang. Contoh, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan kalian minum dalam keadaan berdiri. Itu larangan. Lalu kemudian larangan ini kan di tasrif, dipalingkan menjadi sebuah kemakruhan karena ada riwayat Nabi Muhammad pernah minum dalam keadaan berdiri. Maka minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Ada larangannya. Larangan yang larangannya kemudian dipalingkan jadi sebuah kemakruhan. Itu namanya makruh. Kenapa ada larangannya? Orang bangun tengah malam tapi enggak sholat, itu pun ada larangannya. Itu makruh. Tapi kalau khilafus sunnah, khilaful aula, itu bukan kemakruhan. Khilafus sunnah itu ada perintah, cuman dia enggak ngerjain gitu. Tapi enggak ada larangannya. Contohnya apa? Pagi-pagi sholat duha. Itu ada perintah dari Nabi Muhammad, ada contoh. Tapi ada enggak larangan? Siapa yang enggak sholat duha pagi-pagi, maka dia gini. Enggak ada kan gitu. Maka orang yang pagi-pagi punya waktu tapi dia enggak sholat duha, itu namanya khilaful aula, bukan kemakruhan. Kenapa? Karena enggak ada larangannya gitu. Enggak ada hadis yang melarang orang kalau pagi main HP, itu kan enggak ada. Enggak ada larangan hadis Nabi Muhammad melarang pagi-pagi baca Quran, itu kan enggak ada. Yang ada perintah sholat duha dan perintahnya sunnah. Maka orang yang tidak mengerjakan sholat duha itu bukan makruh, tapi khilaful aula. Jadi beda tuh antara perintah dengan larangan. Kalau perintah jadi wajib atau jadi sunnah, yang meninggalkannya itu namanya khilaful aula. Nah, perintahnya begitu. Perintahnya laki-laki itu tasbih, perempuan itu tasfik. Tapi kalau dibalik, Ya enggak apa-apa, cuman itu khilaful aula, khilaful sunnah. Wa fi wajhin, akan tetapi dalam pendapat ulama lain, wajh itu salah satu pendapat ulama Syafi'i. Wa fi wajhin anna tasfika ar-rajul yadur, bahwasanya tepuk tangannya laki-laki itu membahayakan, membahayakan dalam arti membatal, bisa membatalkan salat. Walau taqarrara tasfikul mar'ati, kalau perempuan bertepuk tangan, tasfik, walau taqarrar, kalau itu terjadi berulang-ulang, walau taqarrar, kalau taqarrar berulang, apa yang terulang, tasfikul mar'ati, tepuk tangannya perempuan, lam yadur, maka itu tidak membatalkan sholatnya, bila khilafin, tanpa ada perdebatan, qalahu ibnu Rifah, itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rifah, Imam Ibnu Rifah itu muridnya Imam Nawawi. Wa fi kaifiyati tasfik, wa fi kaifiyati tasfik, jadi kalau laki-laki tepuk tangan, kata sebahagian ulama gitu ya, itu bahaya tuh, karena itu bisa membatalkan sholat. Enggak membatalkan sholat karena dia melakukan gerakan di luar gerakan sholat yang tidak dibolehkan gitu. Dia enggak dibolehin tuh gitu. Jadi kalau perempuan tepuk tangan berapa kali juga enggak ada masalah. Wa fi kaifiyati tasfikil mar'ati, dan cara teknis bagaimana perempuan itu bertepuk tangan, aujuh, itu banyak pendapat ulama. As-sahihu, yang sahih, annaha, bahwasanya perempuan itu tadribu batna kaffihal yumna, tadribu bibatni apa batna langsung, fib kitab ente, tadribu batna kaffiha atau tadribu bibatni kaffiha, tadribu batni atau batnu, ini yang enak, tadribu batnu kaffiha al-ayman ala zahril aisar. Hah? Enggak ada batannya. Terus gimana kalimatnya yang di DKI itu? Tadribu tanpa ba. Oh iya, maksudnya tanpa ba ya. Jadi kalau tanpa ba berarti batn itu jadi fa'il. Annaha tadribu batnu. Oh, langsung kaffaha. Annaha tadrib kaffuha al-ayman ala dhuhril aisar. Kita baca nih tiga-tiganya nih. Kalau ini cetakannya beda-beda. Annaha, bahwasanya perempuan tersebut, wa ahlan Pak Hijrah, waalaikumsalam warahmatullah, baru datang. Annaha, perempuan tersebut, tadribu batnu kaffihal aiman, dia memukul batnu, apa yang memukul itu telapak tangan bagian dalamnya, telapak tangan, tadribu batnu kaffihal aiman, dia pukul, bukan dia yang mukul, tapi telapak tangan kanan dalam, batn, itu memukul ala zahril aisar, mukulnya di atas, ala zahril aisar, ini batnu kaf, bagian dalam, kafuhal yumna, kafuhal aiman, telapak tangan dalam, tadrib ala zahri, di atas punggung telapak tangan bagian luar, gitu. Gitu. Kalau itu tidak ada buttonnya, langsung berarti tadrib kaffuha, langsung kaffuha, tadrib kaffuhal aiman ala zahril aisar, dia mukul telapak tangan kanannya, karena telapak tangan itu identik dengan dalam gitu, walaupun sebenarnya kaf itu kan juga bagian luar, cuman kalau nggak ada buttonnya berarti ya ini tadrib kaffuhal aiman ala zahril aisar. Nah, jadi tepuk tangannya begini, bukan begini. Kalau begini ini ulang tahun. Jadi tepuk tangannya perempuan begini. Annaha tadrib baddu kaffihal aiman ala dhuhril aisar. Falau darabat batna kaffiha ala batnil akhar ala wajhil laibi. Kalau seandainya darabat batnu kaffiha, itu bagian telapak tangan memukul bagian telapak tangan yang lain. Jadi dibalik misalnya, yang kiri mukul yang kanan gitu. Jadi dibalik misalnya. Walau dorobat batnu kafiha ala batnil akhor, atau ya dua-duanya, jadi saling memukul gitu. Saling memukul. Dan mukulnya kalau tadi kan mestinya kanan mukul kiri. Nah, gitu. Nah, ini malah bibatni kan? Ada bibatinya. Memang nih teks ini nih agak apa, kalau bahasa sekarang tuh agak tricky gitu. Bikin kacau. Tapi sih biasa-biasa aja gitu. Maksudnya tidak terlalu mempengaruhi maknanya. Semua orang jadi paham. Jadi falau dorobat bibatni juga sama. Falau dorobat batnu. Kalau jadi kalau bibatni berarti dia jadi apa namanya, fa'ilnya tuh mar'ahnya. Gitu. Percetakan khilafiyah. Percetakan khilafiyah. Iya, jadi kan dia tergantung muhakkik kan. Jadi setiap percetakan tuh punya muhakkik. Muhakkik tuh kalau bahasa Indonesianya apa ya? Pentashih. Pentashih itu sebenarnya tugasnya bukan cuman ngasih harokat, tapi kan dia mengcompare antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Setidaknya ya, kalau dulu belajar filologi dulu sama dokter siapa? Kalau nggak salah dokter Nabila Lubis. Setidaknya kita muhakkik itu mesti minimal punya tiga manuskrip, punya tiga naskah untuk bisa dicetak. Jadi kalau kita percetakan, kemudian kita mau cetak Kifayatul Akhir misalnya. Itu Kifayatul Akhir yang kita punya minimal tiga manuskrip dari perpustakaan yang beda. Ini Kifayatul Akhir dari perpustakaan A, ini Kifayatul Akhir dari perpustakaan B, ini ya, dari tiga itu kemudian ditahkik gitu. Setelah ditahkik barulah jadi gitu. Jadi iya editor. Enggak sih, lebih saya lebih suka nyebutnya apa namanya? Pentashih gitu. Itu tugas ini researcher kalau bahasa sekarang researcher gitu. Nah, beberapa disertasi, beberapa tesis itu kan sekarang sudah mulai membolehkan itu. Bukan sudah mulai, sejak dulu sudah membolehkan. Orang nggak mesti nulis, tapi dia jadi khabirul khutab, peneliti manuskrip itu. Jadi emang kadang-kadang beda. Falau dharabat batnu kafiha ala batnil akhar ala wajhil la'ib. Tapi itu nyarinya tuh mukulnya itu ala wajhil la'ibi, untuk main-main. Itu ya. Jadi dia mukul tuh bukan buat tasbih, bukan buat inzar, bukan buat al-fatih, bukan buat ngoreksi, tapi justru buat main-main. Alimatun bit tahrim, dan dia mengerti. Alimatan. Alimatun bukan alimatan, bukan alimatun. Alimatan bit tahrim, dan dia paham bahwa itu diharamkan. Dia mukul bulak-balik kayak gitu, dan dia paham bahwa itu diharamkan. Bapanat sholatuha, maka sholatnya batal. Wa in qalla, walaupun sedikit. Qalahu ibnur. Jadi kalau dipukulnya main-main jadi batal salatnya. Salatnya jadi batal. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit, tapi dia main-main batal. Qalahu Ar-Rafi'i, itu yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, wa tabi'ahu An-Nawawi, dan diikuti oleh Imam Nawawi fi Syarh Al-Muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Wa Ibn Rif'ati, dan Ibn Rif'ah fil matlab, dalam kitabnya matlab. Jadi ada tiga ulama yang mengatakan batal itu salatnya perempuan kalau dia tepuk tangannya main-main. Alimatan bitahrim, dan dia paham bahwa itu adalah kekeliruan. Dia paham bahwa itu diharamkan. Tapi kalau dia enggak tahu kalau itu diharamkan, ya enggak ada masalah. Wa Ibn Rif'ah, dan juga Imam Ibn Rif'ah fil matlab. Matlab ini kitabnya Imam Ibn Rif'ah yang kalau di sini teksnya, catatan saya, ala syarhil wasit. Al-Matlab itu kitab syarah al-wasit. Al-wasit itu kitabnya Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali punya al-basit. Al-basit kemudian diringkas jadi al-wasit. Al-wasit kemudian jadi al-wajiz. Nah, cuman yang jadi kitab mu'tamad kebanyakan ulama syafi'i itu al-wajiz dengan al-wasit. Al-wasit dengan al-wajiz. Nah, al-wajiz, al-wasit, ini dijelaskan oleh Imam Ibn Rifa namanya Al-Matlab. Tapi Al-Matlab itu enggak dicetakannya. Karena belum beres, Imam Ibn Rifa udah meninggal. Jadi enggak tercetak. Cuman ada itu tadi manuskrip-manuskripnya. Wallahu a'lam. Qala wa auratul rajul, kita terus ini tanggung. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki ma baina surratihi, antara surrah pusarnya, wa rukbatihi dan juga lututnya. Ay hurran kana au abdan. Hurran kana, baik itu laki, baik itu dia merdeka, au abdan, atau dia adalah budak. Musliman kana, baik dia orang muslim, au zimmiyan, atau dia orang zimmi. Orang zimmi itu orang non-muslim yang punya mu'ahadah, ikatan damai. Orang non-muslim yang punya ikatan damai. Biasanya ahlul kitab begitu ya. Dia orang non-muslim tapi punya ikatan damai. Dan zimmi itu jumhur ulama mengatakan mutalabun bi ahkami syar. Orang muslim, orang non-muslim zimmi itu juga dibebankan hukum syariat. Salah satunya menutup aurat. Liqaulihi sallallahu, memang perdebatan panjangnya apakah orang non muslim itu dikenakan hukum syariat atau tidak, kan begitu. Kalau kebanyakan ulama Syafi'i, orang non muslim itu dikenakan hukum syariat dan hukuman yang dia dapatkan nanti di akhirat itu karena menolaknya dia terhadap hukum syariat, karena dia enggak sholat, karena dia enggak ini seterusnya begitu. Jadi memang perdebatannya panjang, apakah non muslim itu mukhatabun bi ahkami syar'iyyah al far'iyyah apa enggak gitu. Tapi ulama Syafi'i kebanyakan iya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda dari Nabi Muhammad. Jadi yang namanya aurat itu dari mulai pusar sampai lutut itu auratnya laki-laki. Hurran kana, baik dia merdeka atau budak, baik dia muslim atau zimmi. Jadi orang non muslim zimmi kalau dia hidup di komunitas muslim dia juga harus patuh pada aturan ini, dia harus tutup auratnya gitu. Ya cuman kan kalau masalah ini kita nggak bisa laporin. Kalau dulu kita punya mahkamah syariah kita bisa laporin kan gitu. Fulan bin Fulan tanggal sekian bulan sekian dibuka auratnya. Dia jalan-jalan di depan pasar sambil beli pisang goreng. Pisang goreng selama 5 menit kemudian gitu. Kalau sekarang kan nggak ada gitu. Sekarang belum, kita nggak punya mahkamah syariah. Pengadilan agama di Indonesia itu pengurusin 3. Pertama ngurusin perceraian sama pernikahan, kedua ngurusin perwakafan, tiga ngurusin perwarisan. Gitu. Selain tiga hukum perdata itu, pengadilan agama nggak ngurusin. Gitu. Nggak. Jadi nggak bisa kita laporin Fulan bin Fulan kagak sholat. Kalau dulu kan kita punya aturan itu, dan orang yang sholat kan dipanggil di apa namanya, kalau mazhab Imam Abi Hanifah kan ditabokin. Dipukul oleh hakim sampai dia mau sholat. Jadi di penjara hukumannya dipukul, disabet kalau bahasa kita kan gitu. Sampai akhirnya dia nggak mau sholat, kemudian ditanya alasan nggak mau sholat, apakah karena mengingkari kewajiban atau karena malas. Kalau malas tetap terus dihukum sampai dia mau sholat. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban murtad. Kalau dia murtad berarti dia apa? Dia eksekusi, dan yang bisa mengeksekusi itu hakim. Nggak bisa orang sembarangan. Oh, kita hukum pancung nggak bisa orang sembarangan. Kayak semacam dulu waktu di Jogja ya. Jogja apa di mana sih? Ada salah seorang ustadz menghukum rajam salah satu pengikutnya karena berzina. Iya. Iya, jatuhnya kriminal namanya. Jatuhnya kriminal karena ente itu bukan siapa-siapa. Yang mengeksekusi hukum-hukum syariat itu ya hakim dalam skala yang besar gitu ya. Karena itu bagaimanapun muslim itu butuh negara, butuh pemerintah untuk menjalankan syariatnya. Karena ada syariat yang tidak bisa didirikan oleh individu, tapi oleh penguasa. Seperti amil, amil itu kan penguasa gitu. Maka kalau kita tinggal di kampung yang gak ada amilnya padahal kita komunitas muslim, kita kagak dosa. Karena kewajiban amil itu ada pada penguasa. Bukan kita yang wajib bikin amil. Jadi seperti itu. Nah dulu ada, sekarang gak ada kan gitu. Makin kesini hukum pidana gak berlaku lagi dalam syariat Islam. Maksudnya yang ada pada syariat Islam hukum pidananya sudah tidak ada. Ya gitu. Ya suatu saat nanti kita bikin. Makanya doain kita bikin negara sendiri lah. Enggak, bukan. Kita doain mudah-mudahan DPR-nya makin sini makin baik, kan begitu. Bisa, tapi susah gitu ya, apalagi model sekarang partai. Wah, udah susah. Susah gitu. Makanya saya sih nggak pernah harap kalau ada pilkada gitu. Cuman sih suka sama pilkada, sukanya tuh karena corona hilang gara-gara pilkada. Karena satu-satunya sesuatu yang bikin corona hilang tuh pilkada doang. Gara-gara pilkada corona hilang. Jadi kangen sama pilkada ini. Jadi pengen pilkada terus biar coronanya nggak ada. Cuman satu-satunya hal yang bikin corona hilang tuh pilkada doang emang gitu. Yang lain gak bisa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena apa dalil kemudian ini apa namanya aurat? Kau perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li jarhada, jarhad. Namanya jarhad, kepada orang bernama jarhad. Jarhad itu siapa? Jarhad itu ahlu sufa. Jadi jarhad itu ahlu sufa. Ahlu sufa itu siapa? Ahlu sufa itu orang yang tidurnya di Masjid Nabawi. Dulu ingat ya, Masjid Nabawi itu ngadepnya ke arah selatan. Ya, ke Nabawi itu ke arah utara, ke Baitul Maqdis. Di arah utara, di depan arah di masjid yang arah utara itu dulu dipakein atap. Buat apa? Karena Nabi Muhammad sholat jadi imam di situ selama 20 bulan, 19 sampai 20 bulan menghadap Baitul Maqdis. Lalu ketika turun perintah Allah untuk balik kiblat lagi ke Ka'bah, nah, maka kan arah utara itu ditinggalin. Sekarang Nabi Muhammad di arah ke selatan kiblatnya, bikin lagi atap buat Masjid Nabawi. Nah, dia akhirnya yang atap dulu buat imam masjid yang kiblatnya ke Baitul Maqdis itu kan jadi tetap ada atapnya, cuman nggak dipakai lagi gitu, karena Nabi Muhammad pindah ke arah selatan. Nah, bagian masjid yang kemudian jadi bagian belakang itu kemudian ditempati oleh orang-orang yang nggak punya rumah di Madinah. Nah, nginep di situ, dia tidur di situ, nginep di situ, ikut sholat berjamaah. Itu namanya ahlu sufah. Yang kemudian disebut dengan ahlu sufah yaitu orang-orang yang tidur di Masjid Nabawi karena nggak punya rumah, karena nggak punya saudara. Namanya ahlu sufah. Dan itu madrasahnya Nabi. Karena mereka lah orang yang tahu gerak-gerik Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Kan gitu. Orang-orang nggak tahu bagaimana keadaan masjid, dia yang tahu karena dia tidurnya di situ. Dia di Masjid Nabawi. Nah, jarhad ini salah satu orang yang ada di Masjid Nabawi. Wahuwa bijimin waha'in maftuhataini. Maftuhaini. Jadi jimnya haknya maftuh. Wadal muhmalah. Dan dalnya itu tidak ada titiknya. Jarhad. Kata Nabi Muhammad kepada jarhad, ghatti fakhdhaka fa innal fakhdha awrah. Tutupilah pahamu fa innal fakhdha awrah, karena paha itu aurat. Itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Hadis ini hasan. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, ma baina surwatihi wa rukbatihi, antara pusar dan lututnya, yukhadhu minhu, dipahami dari pernyataan tersebut, anna surwata bahwasanya pusar, warukbah dan juga lutut, laisata minal aurah, bukanlah bagian daripada aurat. Wa huwa kadzalik, dan memang seperti itu, ala sahihi alladzi nas'ada syaikh alaihi syafi'i, dan memang seperti itulah pendapat yang sahih yang dinaskan, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi lutut dengan pusar itu bukan aurat. Aurat itu antara lutut dan pusar. Tapi lutut dan auratnya lutut dan pusarnya bukan aurat. Tapi kemudian wajib ditutup. Kenapa wajib ditutup? Karena bagaimana mungkin kita bisa menutup aurat kecuali kalau kita harus menutup lutut dan pusarnya juga. Jadi maksudnya tidak mungkin kita bisa menutup aurat secara sempurna kecuali kita juga harus menutup lutut dan pusarnya. Karena kalau kita hanya membatasi antara pusar dan lutut, itu yang aurat benar, ya memang sulit untuk menutup itu. Maka agar bisa tertutupi secara sempurna, pusar dan lututnya juga wajib ditutup. Mimba bila yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena sesuatu yang wajib yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali dengan itu, maka yang itunya itu jadi wajib. Nutup aurat wajib. Dan nutup aurat tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kita tutup itu lutut, kita juga tutup pusar. Maka pusar dan lutut walaupun dia bukan aurat, tapi dia juga wajib ditutup. Karena tidak mungkin orang bisa menutup aurat kecuali menutup lutut dan pusar itu. Makanya pusar lutut jadi wajib. Tapi aslinya pusar dan lutut itu bukan bukan aurat gitu. Wa ammal hurrata, sedangkan laki, sedangkan perempuan merdeka. Baru ini apa namanya? Artinya kalau laki-laki sholat cuma pakai kain doang, pakai kain sarung nih kayak Jojon almarhum. Ya, dulu bukan almarhum Jojon, itu kan karakter dia kalau di TV kan gitu, pakai celana yang sampai perut. Cuma sampai sini doang begitu. Sholat dia. Enggak pakai atas, sholatnya sah. Cuman kan dimakruhkan, kan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, dimakruhkan kalau sholat cuma pakai satu potong baju, cuman bawahan doang, tambahin lagi satu atasannya gitu. Walaupun atasannya tidak menutupi, artinya tidak seperti pakaian, yang penting ada dua pakaian yang menutupi bagian atas. Dan Nabi Muhammad kan juga seperti itu. Kemarin kita singgung bahwa Nabi Muhammad tuh kalau lagi sujud, yurobayadu ibtaihi. Nabi Muhammad kalau lagi sujud tuh kelihatan tuh apa namanya putih ketiaknya kelihatan. Berarti Nabi Muhammad pakai pakaian yang tidak apa jubahnya tuh tidak menutupi bagian pusat, bagian lut, bagian apa ketiak kalau lagi sujud. Yang model begitu doang, taruh doang. Atau bisa jadi itu dalam kondisi ihram. Nabi Muhammad lagi pakai pakaian ihram yang kalau sujud kan kelihatan. Wa ammal hurra, sedangkan perempuan yang merdeka. Nah, sedangkan perempuan yang merdeka, fa auratuha, maka auratnya fi shalati, di dalam salat. Auratnya di dalam salat. Jami'u badaniha, seluruh badannya, illal wajha, kecuali wajah, wal kaffaini, dan juga dua kaf, dhahran wa batinan, telapak tangan dalam dan luar, dhahran wa batinan. Ilal ku'aini, sampai pergelangan. Jadi seluruh badan perempuan aurat kecuali muka, wal kaffaini, dhahran wa batinan, sampai al-ku, al-ku itu ini, ku itu pergelangan, ilal ku'aini. Liqaulihi ta'ala, karena memang perkataan, karena ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan surat An-Nur ayat 31 ini, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah kalian tampakkan perhiasan-perhiasan kalian wahai perempuan, illa ma dhahara minha, kecuali emang yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Qala al-mufassiruna, para ahli tafsir mengatakan, wa Ibnu Abbasin, dan juga sahabat Ibnu Abbas, wa Aisyatu, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua, wal wajhu wal kafan, dan yang biasa nampak itu al wajah, wajah, wal kafani, dan dua telapak tangan, zahran wa batinan, luar dalam sampai pergelangan. Itu yang biasa. Jadi dalilnya itu, wala yubnina zinatahuna, janganlah tampakkan aur perhiasan kalian kecuali aurat kalian, kecuali yang biasa terlihat. Apa yang biasa terlihat? Ya, muka dan juga telapak tangan. Wali annahuma, dan keduanya, laukana minal aurati, kalau seandainya muka dan telapak tangan itu bagian daripada aurat, lama kasyafat huma fi ahlil ihram, maka tidaklah mungkin keduanya ditutup ketika dalam keadaan ihram. Dan Nabi Muhammad perintahnya ketika ihram mukanya jangan ditutup, kan ya, ketika ihram mukanya jangan ditutup, dan telapak tangan juga jangan dibaluti kaos sarung tangan. Ihram adalah bagian, ihram dengan sholat itu sama, apa ritual, apa syarat dan ketentuan sama. Cuman bedanya kalau orang ihram di dalam tawaf itu boleh ngomong, sedangkan sholat nggak boleh ngomong. Maka auratnya sama, hukum auratnya sama. Wa qala al-Muzani, Imam al-Muzani, Imam al-Muzani ini muridnya Imam Asy-Syafi'i yang punya korespondensi sangat penting terhadap Imam Syafi'i, kemudian jadi kitab namanya Mukhtasar Al-Muzani. Qala al-Muzani, Imam al-Muzani mengatakan, al-qadamani laisa minal aurati mutlaqan, dua tumit itu bukan aurat mutlak, secara mutlak. Berarti ini Imam al-Muzani adalah punya pendapat yang keluar dari mazhab. Kalau mazhab kan seluruh badannya aurat kecuali muka telapak tangan, tapi kata Imam al-Muzani justru tumit itu yang bagian belakang kaki. Jadi seukuran kaki ini, ukuran sepatu itu bukan aurat berarti, kata Imam Al-Muzani. Dan ini bukan pendapat mazhab Syafi'i, ini pendapat mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah sama Imam Al-Muzani ini sama nih pendapatnya, bahwa yang namanya tumit itu bukan aurat. Artinya perempuan jalan keluar begitu ya, termasuk lagi sholat, kalau yang tertutup cuma sampai mata kakinya doang, tumit sono nggak ketutup, sholatnya sah karena dia bukan aurat. Tapi ini perkataan Imam Al-Muzani gitu. Dan ini di dalam sholat ya, kalau di luar sholat itu pendapat Asy-Syafi'i memang berbeda-beda. Kalau kata Imam Nawawi termasuk Taqiyuddin Al-Haitsami rahimahullah kifayatul akhir itu bilang seluruh badannya aurat kalau di luar sholat. Tapi wajah dan tangan itu aurat min babi fitnah kan gitu. Auratnya bukan karena dia aurat tapi karena dia fitnah. Dia mengantarkan seseorang kepada fitnah, maka dia wajib ditutup bukan karena dia aurat tapi min babi saddiz dzari'ah. Apa kalau bahasa usulnya itu nutup jalan gitu. Ini teks ini Fib. Itu teks untuk ini ya. Wal amatika. Enggak, ini teks itu yang antum tulis itu teks untuk yang kemarin tuh. Enggak ada di sini juga tuh. Catatan di sini juga. Ya atau mungkin itu ya. Apa namanya? Untuk teks sebelumnya gitu. Foto dari mantan. Ntar kita cari itu. Wa ammal amah, sedangkan budak perempuan. Kalau tadi perempuan merdeka, sekarang perempuan budak. Fa fiha wajhani, di dalam hal ini perempuan budak auratnya mana? Wajhani, ada dua pendapat. Al ashahu, yang paling sahih, annaha karrajuli, bahwasanya perempuan budak itu karrajuli, sama seperti laki-laki. Sawa'un kanat qinnatan, baik dia adalah budak qinnah atau mustauladah, atau dia budak yang mustauladah atau tadi kita jelasin atau atau muqatabah, atau dia budak muqatabah atau mudabbarah. Jadi auratnya perempuan budak itu sama seperti laki-laki merdeka. Laki-laki merdeka seluruh antara pusar dan lutut itu doang auratnya. Nah, perempuan budak itu auratnya sama kayak laki-laki. Jadi pusar sampai lutut doang. Baik itu dia budak kinnah, kinnah itu worker, pekerja. Jadi kalau kita bayangin dulu kita ke pasar, itu di pasar tuh ada etalase budak gitu. Ada etalase budak. Nah, jadi budak tuh ada yang hitam legam, hitam-hitam banget tapi punya otot. Nah, itu kinnah tuh. Itu budak yang dibeli sama orang-orang untuk jadi pekerja. Ya, ngerjain rumput, ngerjain rumah, ngerjain hewan, pokoknya dia pekerja. Anak kinahnya juga macam-macam, ada kinah yang profesinya di dapur, ada kinah yang khusus. Bahkan dulu budak ada yang kinahnya tuh tukang nyanyi. Jadi dia dibeli karena suaranya emang bagus. Wah, lagi nyari budak nih gitu. Budak spesifikasi apa yang ente mau? Aneh sih udah punya budak kinah yang di dapur, cuman aneh belum punya budak yang bisa nyanyi gitu. Cari budak yang bisa nyanyi, dicari yang bisa nyanyi nih, suaranya cakep, dibeli. Itu budak begitu. Itu kinah tuh worker, budak yang memang dibeli untuk dia bekerja. Au mustauladah, atau budak yang mustauladah, budak yang memang dibeli hanya untuk melahirkan. Karena kan budak itu kan milkul yamin. Karena dia milkul yamin maka boleh digauli bagi tuannya. Nanti anak yang dilahirkan dari budak tersebut jadi merdeka. Tapi sebaliknya kalau dia adalah budak seorang tuan, lalu dia selingkuh kepada tuan yang lain, maka anaknya itu tetap jadi budak. Sebagai hukuman anaknya tetap jadi budak. Au mukatabah, atau budak yang mukatabah. Mukatabah itu budak yang diberi uang oleh tuannya untuk membebaskan. Jadi tiap bulan nih jatah ente, nah ini jatah ente buat aneh, buat bebasin diri ente sendiri. Jadi sampai nilai tertentu ente bebas merdeka. Jadi budaknya tuh yukatab, dijanjiin merdeka. Kalau kapan, kalau nilai uang segini tercapai, maka dikasih duit buat bebasin, dikasih. Jadi mukatab tuh setengah merdeka, setengahnya budak. Karena setengah dirinya dia sudah bebaskan, tapi setengahnya belum beres karena duitnya belum ngumpul semua. Itu namanya mukatabah. Au mudabbarah, mudabbarah itu ta'likul itki bi mauti as-sayyid. Budak yang dijanjiin merdeka kalau tuannya wafat. Jadi tuannya itu menjanjikan, pokoknya nanti kalau nanti saya wafat ente merdeka. Mudabbar, dabbar itu kan dia dubur. Dubur itu belakang. Belakang itu kan nanti kalau dia wafat. Kalau tuannya wafat maka dia merdeka, itu namanya budak mudabbar. Mudabar nih agak serem-serem kan, itu tiba-tiba wafat jadi merdeka enak. Tapi kalau nggak wafat-wafat selama jadi budak tuh. Itu mudabar. Jadi itu namanya. Jadi budak tuh semua sama kinnah, apa dia kinnah mustaulada atau mukatab atau mudabar, auratnya sama kayak laki-laki. Jadi pusar sampai lutut. Kenapa dikatakan pusar lutut cuman auratnya pusar lutut doang? Li'anna rasaha. Karena palanya budak itu laisa bi aurah. Kepalanya budak bukan aurat bil ijma. Seluruh ulama sepakat ijma bahwa perempuan budak tuh palanya bukan aurat. Fa inna Umar dan Sayyidina Umar dalam sebuah riwayat daraba amatan, dia pernah pukul amah budak perempuan. Jadi pukul bukan pukul ditabok begitu ya. Ah gitu. Make tongkatnya si Umar khas yang kecil gitu. Kalau kita lihat jenderal-jenderal itu di film India ada make tongkat. Nah, itu make tongkat. Dipukul palanya itu. Fa inna Umar, sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daraba amatan, pernah pukul palanya amah. Palanya amah tuh dipukul budak perempuan li ali Anas, budaknya keluarga Sayyidina Anas. Ro'aha, yang Sayyidina Umar lihat dia qad satarat ra'saha, dia tutupin palanya. Budak tuh nutupin palanya gitu. Qad satarat ra'saha, dia tutup palanya. Faqala laha, kemudian Sayyidina Umar mengatakan tatasyabbahina bil harair. Ente pengen belaga kayak orang merdeka gitu. Tatasyabbahina, menyerupai al-harair, perempuan-perempuan merdeka. Jadi bahasa kitanya, pala ditutup, lu mau nyamain-nyamain ke orang merdeka gitu. Dulu budak gitu. Ya budak pengen kelihatan kayak orang merdeka, ditutupin palanya. Kalau sekarang balik, orang merdeka dibuka palanya biar kelihatan kayak budak. Biar kelihatan kayak budak dibuka. Bukan cuma palanya dibuka, pahanya dibuka-bukain. Kan gitu, murah banget perempuan sekarang. Dulu budak palanya nggak boleh ditutup biar ketahuan kalau dia budak. Nutup pala tuh kesalahan. Jangan ditutup, lu menyamain-nyamain kayak orang merdeka gitu. Ibaratnya anak-anak apa, bapak marah lu pakai cincin, lu perempuan, lu laki-laki buat perempuan. Nah gitu, itu juga sama. Kan ya, dulu budak pengen kelihatan kayak merdeka, maka ditutupin palanya. Sekarang balik tuh, perempuan merdeka pengen kayak budak. Dibuka palanya. Nah, kalau palanya bukan aurat, maka auratnya sama kayak laki-laki. Wa man la yakunu ra'suha aurah, siapa yang palanya bukan aurat, takunu auratuhu, maka auratnya itu ma baina surwatihi wa rukbatihi karrajuli, itu antara pusar dan lututnya seperti laki-laki. Wa qila, dan dikatakan, qila itu pendapat yang lemah. Ma yabdu minha fi halil khidmah. Auratnya budak perempuan itu apa yang nampak, mayablu, yang biasa nampak, fi halil khidmah, ketika dia membantu tuannya. Laisa bi aurah, itu bukan aurat. Apa yang biasa nampak ketika dia mengerjakan asistensi rumah tangganya, apa yang biasa terlihat itu, wa huwa ra'su, kepala, wa raqabah, leher, wa sa'id, pergelangan, dari tangan sampai siku, itu namanya sa'id, wa tarfu saqi, dan ujung apa namanya betis, jadi lutut di bawah lutut. Walaisa bi'aurah, itu semua bukan aurat, li'annaha, karena budak perempuan tersebut muhtajatun, butuh, sangat butuh, ila kasyfiha, untuk bagian-bagian itu terbuka untuk ya dia ngerjain hal-hal rumah tangga itu. Wa ya'sur, dan sangat sulit, 'alaiha, bagi perempuan budak itu, satruha, untuk ditutupi gitu. Jadi kalau ditutupi begitu sulit, dia kerjanya enggak optimal, maka dibuka aja. Wa ma'ada dzalika, dan selain itu aurah, itu semua aurat. Wallahu taala alam. Itu auratnya budak di dalam salat dan juga di luar salat. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang esok hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi para asyatid, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat ajengan, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan tadi, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi, atau juga penjelasannya yang keliru atau penerjemahan yang salah, saya mohon dengan sangat untuk koreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, WhatsApp pribadi, Telegram, Instagram juga bisa. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah mendapatkan koreksian banyak sekali dari teman-teman yang mengikuti live atau juga mengikuti siaran ulangnya. Saya sangat senang sekali mendapatkan correction tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan lagi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa mengkaji terus ilmu agama dan juga diberikan kelapangan hati, keikhlasan dalam menuntut ilmu agama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.